Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita kembali lanjutkan pembacaan kita dari risalah Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Dan pada pembahasan di malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang setelahnya, masih dalam bab al-ghusl, demikian pula ahkamul junub. Wa an Abi Hurairah, dan Abu Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sya'ratin janabatan, sesungguhnya di bawah setiap rambut itu ada hukum junubnya. Faghsilu sya'ra wa anqul bashar, maka cucilah rambut tersebut dan bersihkanlah al-bashar, kulit kulit kita ketika mandi al-janabah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa dha'afahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi, namun disebutkan beliau sendiri mendhaifkan riwayat tersebut. Wali Ahmad an Aisyah, dan terdapat riwayat yang lain dalam riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang semisal dengan riwayat di atas, namun disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar wa fihi rawin majhulun. Namun pada riwayat Al-Imam Muhammad dari Aisyah yang semisal dengan hadis Abu Hurairah juga terdapat seorang perawi yang majhul. Sehingga kedua riwayat ini, kalau kita berbicara tentang masalah sanad, kedua riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif. Hadis yang pertama dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Abu Dawud, dan beliau berdua mendhaifkan riwayat tersebut. Nah, berkata Abu Dawud alaihi rahmatullah, Al-Harith bin Wajih hadithuhu munkar wa huwa dhaifun. Di dalam riwayat tersebut terdapat seorang perawi yang bernama Al-Harith bin Wajih, dan hadisnya itu mungkar, dan dia adalah seorang perawi yang dhaif. Demikian pula yang sama semisal perkataan Al-Imam Abu Dawud adalah perkataan Al-Imam Tirmidzi. Beliau menyebutkan hadisul Harith bin Wajih hadisun gharib. Hadisnya Al-Harith bin Wajih adalah hadis yang gharib. Naam. Sampai beliau menyebutkan wa huwa syaikhun laisa bidzalik. Beliau seorang yang sudah syekh sepuh, laisa bidzalik, dan bukan ahli dalam bab tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Al-muhim, dari beberapa perkataan tersebut menjelaskan kepada kita, ditinjau dari sisi sanad, di dalamnya ada kelemahan seorang rawi yang bernama Al-Harith ibni Wajih. Dan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Aisyah disebutkan padanya ada seorang rawi yang majhul. Yang majhul. Sehingga jahalatul rawi, majhulnya seorang perawi hadis, kalau semisal terdapat pada generasi tabi'in hingga generasi setelah mereka, maka akan memadharatkan hadis. Akan memadharatkan hadis. Berbeda halnya kalau semisal yang majhul adalah sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka majhulnya dan tidak diketahuinya siapa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, ini sama sekali tidak memadharatkan hadis. Karena di zaman sahabat tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara mereka yang berani memalsukan hadis, karena mereka faham ancaman yang demikian berat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama kami dengan sengaja, maka persiapkan tempat tinggalnya di neraka jahanam. Naam. Adapun pada masa tabi'in dan generasi setelah mereka, mulai muncul mereka orang-orang yang berani memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menceritakan di masa sahabat, tatkala ada salah seorang yang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, maka ibtadarathu absaruna wa azghayna ilaihi bi adhanina, maka pandangan-pandangan kami pun akan tertuju kepadanya. Pendengaran-pendengaran kami senantiasa seksama mendengarkan apa yang akan dia sampaikan. Kemudian beliau menyebutkan tatkala tertimpa kepada manusia perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat, yakni berani memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas menyebutkan falam na'khud minhum illa ma na'rif. Kita tidak mengambil dari mereka kecuali hadis-hadis yang kami mengenalnya. Karena itulah mereka para ahli hadis sangat teliti di dalam menghukumi keabsahan, kesahihan satu hadis dengan memeriksa masing-masing perawi dari tabi'in sampai kepada periwayat hadis tersebut. Apakah mereka seorang yang thiqah terpercaya, ataukah ada satu orang di rantai sanad tersebut dari kalangan yang majhul, tidak dikenal, ataukah seorang yang dhaif, akan tentu mencacati keabsahan periwayatan hadis tersebut. Nah, dan ditinjau dari sisi makna hadis, disebutkan dalam hadis tersebut, inna tahta kulli sya'ratin janabatan. Sesungguhnya di setiap rambut tersebut ada hukum junubnya. Artinya ketika seseorang dia dalam kondisi junub, maka yang junub adalah seluruh dari anggota tubuhnya. Bahkan rambut itu juga memiliki hukum junub. Yang artinya ketika seseorang ingin untuk menghilangkan dari dirinya hadas karena junubnya tersebut, maka dia harus membersihkan atau mengenakan air ke seluruh dari anggota tubuhnya, bahkan rambut. Nah, dia harus mengenakan air ke rambut tersebut. Tidak ada perbedaan antara seorang yang memiliki rambut yang tebal ataukah yang tipis. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar hendaklah seseorang perhatian untuk membasahi rambutnya ketika dia mandi al-janabah. Sehingga disebutkan kelanjutannya faghsilu asy'ar. Maka cucilah rambut ketika seorang mandi janabah. Sehingga disebutkan di dalam riwayat yang sebelumnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi al-janabah, beliau membasahi rambutnya dengan tangan beliau, dengan jari tangan beliau, hingga beliau memiliki dugaan bahwasanya qad arwat basharatahu, yakni kulit rambut tersebut telah basah dengan air. Ini menunjukkan bersungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenakan air bahkan ke kulit rambutnya. Kalau kulitnya basah, maka otomatis rambut yang di atasnya juga basah karena air. Kemudian yang berikutnya, wattaq wa anqul bashar, dan bersihkannya al-bashar. Bashar itu artinya zahirul jild, bagian luar kulit. Yani kulit bagian luar di tubuh seseorang. Di dalam hadis ini diperintahkan untuk membersihkannya. Mungkin ketika dia akan mandi janabah, ada sebagian dari kulitnya tersebut terkena minyak, sehingga dia harus bersihkan agar supaya bagian luar dari kulit tersebut nantinya bisa terkena oleh air. Ataukah mungkin ada sebagian di antara anggota tubuhnya tersebut terkena cat, ataukah mungkin tanah, ataukah yang semisalnya, sehingga dikhawatirkan nantinya akan sebagai penghalang sampainya air ke kulit tubuhnya. Sehingga ketika seorang mandi al-janabah, di dalam hadis ini diperintahkan untuk membersihkan kulitnya. Tujuannya agar air yang dia siramkan tersebut benar-benar terkena ke rambutnya, kulit rambutnya, dan kulit tubuhnya. Nah, ini makna hadis yang tadi kita sebutkan dari Abu Hurairah, demikian pula dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Tapi berbicara tentang makna hadis, berbicara tentang makna dari hadis tersebut, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah, yang secara kesimpulan, walaupun hadis ini adalah hadis yang di dalam sanadnya terkandung kelemahan, namun ditinjau secara makna, maka memiliki makna yang sahih. Secara sanad lemah, namun ditinjau secara makna, hadis tersebut memiliki makna yang sahih. Nah, beliau mengatakan ad-dha'ifu laisa bihujjah, lakin hadzal hadis min haitsus sanad dha'if, wa amma min haitsul ma'na fa sahih. Yang namanya hadis yang dhaif tentu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wajib bagi setiap muslim untuk melandasi amalan ibadahnya di atas hadis yang sahih, jangan hadis yang lemah. Lakin hadzal hadis, namun hadis yang seperti hadis ini, min haitsu sanad dhaif, ditinjau dari sisi sanad itu lemah, namun ditinjau secara makna fa sahih, adalah makna yang sahih. Karena Allah Subhanahu wa taala qala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kalian dalam keadaan junub, maka fattahharu, bersucilah. Bersuci artinya membasahkan air ke tubuh seseorang, dan dari lafaz fattahharu memberikan makna fa'aujaba at-tadhhira li jami'il badan. Maka di dalam ayat tersebut mewajibkan seorang yang junub untuk dia benar-benar membersihkan seluruh badannya, hingga kulit-kulit tubuhnya yang menempel di atasnya sesuatu yang diduga akan sebagai penghalang tersampainya air ke kulitnya tersebut, maka dia bersihkan. Maka dia apa? Dia bersihkan. Seperti mungkin seorang wanita, dia pakai apa itu, pewarna kuku. Nah, tip ek kah? Hah? Pewarna kuku apa namanya? Nah, kalau tip ek itu kan pewarna apa namanya? Penghapus. Bolpen. Nah, al-muhim itulah. Ada sebagian dari pewarna kuku tersebut itu dari bahan minyak atau sesuatu yang keras, yang padat, sehingga menyebabkan akhirnya terhalangi tersampainya air ke bagian kukunya. Ketika wudu juga demikian. Sehingga di dalam hadis ini memiliki makna yang sahih. Wallahu a'lamu bishawab. Tayib, di antara faedah yang bisa kita ambil dari keterangan hadis yang tadi kita sebutkan, yang pertama adalah al-janabah, yang namanya junub itu umum terkena ke seluruh badan. Artinya ketika seorang dalam kondisi junub, maka wajib baginya untuk dia bersihkan seluruh badannya tersebut. Karena itulah seseorang yang melakukan perbuatan zina dalam keadaan dia muhsan wal'iyadz billah, itu dihukum dengan hukuman rajam, ya kan? Hukuman rajam itu artinya dilempari dengan batu yang tidak kecil, tidak juga besar. Nah, tanggung. Kemudian dilempar sampai dia meninggal dunia. Sampai dia wafat, dia meninggal dunia. Kenapa dia tidak dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya? Atau mungkin dilempar dengan batu yang besar sehingga sekali lempar dia bisa meninggal dunia? Adalah karena ketika seorang mengalami khurujul mani, keluarnya mani, maka perasaan tersebut terkena ke seluruh tubuhnya. Perasaan tersebut itu terkena ke seluruh tubuhnya. Sehingga masing-masing tubuh tersebut itu layak untuk mendapatkan bahagian dari hukuman yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara terkait hukuman seorang penzina dalam keadaan dia muhsan. Demikian pula ketika seorang dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Karena itulah ketika dia ingin mandi al-janabah, maka hendaklah dia benar-benar membersihkan tubuhnya dengan air. Walhamdulillah di zaman sekarang ada sarana untuk kemudian seorang bisa dengan mudah dia bersihkan kulitnya dengan sabun, ya kan, dia bisa menggosok kulitnya dengan sabun, rambutnya dengan sampo, dia bisa menyiraminya dan membersihkannya dengan sampo. Ini termasuk dari kemudahan yang Allah berikan kepada kita generasi umat di masa sekarang ini. Al-muhim, di dalam hadis ini berisikan keterangan wajibnya seorang yang dalam keadaan junub untuk dia bersihkan bahkan di rambut yang dia miliki tersebut. Apakah rambut kepala atau bagi pria lihya, rambut jenggot, sehingga dia harus membersihkannya dan mengenakan air pada rambut-rambut tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah wujubu isti'abil jildi zahirahu wa batinahu fil ghusli. Wajibnya untuk seorang mengenakan ke bagian kulitnya, baik yang nampak atau yang tersembunyi ketika dia mandi junub. Kalau yang nampak ya seperti kulit tangan, kulit badan itu kan nampak. Kulit yang tersembunyi seperti kulit rambut, kulit lihya, itu tersembunyi di atasnya ada rambut, sehingga dia juga harus mengenakan air ke bagian permukaan kulitnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fihi dalilun ala ta'liqil ahkami bi'ilaliha. Di dalam hadis ini terkandung faedah ketika seorang itu menyebutkan satu dalil dikaitkan dengan penyebabnya. Kenapa dia harus membersihkan kulitnya? Kenapa dia harus membersihkan rambutnya ketika mandi janabah? Karena ada sebabnya. Likulli sya'ratin janabah. Pada masing-masing rambut tersebut itu memiliki bahagian dari junub, sehingga diwajibkan untuk dia bersihkan. Wallahu a'lamu bishawab. Tayyib, selesai penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah seputar hadis yang tadi kita jelaskan. Namun di sini Syekh Ibnu Utsaimin mengecualikan satu keadaan, yaitu apabila seseorang terluka, sehingga mengharuskan akhirnya lukanya tersebut dia bungkus dengan perban atau sesuatu yang menutupinya, maka dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah, fa innahu yakfi ghusla zahirahu wa in kana yumkinu ghusluhu, maka cukup bagi orang yang seperti ini ketika dia mandi al-janabah khusus bagian lukanya yang dia bersihkan adalah bagian luarnya saja, ya kan, kalau diperban berarti bagian luarnya itu dia bersihkan dengan air. Wa illam yumkin fa innaha tumsah, afan, kalau semisal memungkinkan untuk dia bersihkan bagian permukaan dari lukanya tersebut maka dia bersihkan, kalau semisal tidak memungkinkan maka cukup dengan tumsah, dengan apa, dia mengusapnya, dengan mengusapnya. Wa idza kana al-jarhu laysa alayhi shay'un wa yadhurruhu al-ma fa alayhi ayyatayammam 'anhu. Namun kalau semisal lukanya tersebut tidak tertutupi apa-apa sehingga dikhawatirkan kalau terkena air maka akan membahayakan dirinya, maka cukup baginya bertayamum. Wallahu alam. Sehingga terkadang ada seorang, ya kan, dia dijahit bagian tangannya sehingga di bagian jahitannya tersebut ada penutupnya, maka kalau memungkinkan dia basahi penutupnya tersebut setelahnya dia ganti, ataukah dia mengusap bagian luarnya kalau memungkinkan. Namun kalau tidak maka dia bertayamum berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah ta'ala dengan apa yang kalian mampu. Tayyib, selesai pembahasan seputar ahkamul junub, demikian pula mandi al-janabah. Sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya, yaitu bab tayamum. Tayamum masyhur adalah sebagai pengganti dari wudu. Terkait definisi tayamum, sebelum kita sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar seputar bab ini, kita sampaikan terlebih dahulu makna tayamum lughatan wa syar'a, secara bahasa dan secara syariat. At-tayamum lughatan maknanya adalah al-qasdu. Tayamum secara bahasa maknanya al-qasd, meniatkan, menginginkan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak menjumpai air, maka tayammamu sa'idan thayyiba, yakni uqsudu, kalian cari sesuatu yang bisa kalian gunakan, sa'idan thayyiba, tanah yang bersih. Maknanya uqsudu, kalian tuju tanah yang suci tersebut, kalian cari. Ini makna at-tayammum lughatan. Adapun secara syariat, artinya kata Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bimashil wajhi wal yadaini biturab. Yaitu seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengusap wajah dan kedua tangan biturabi, dengan turab, dengan debu. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat yang khusus. Tata caranya khusus. Nanti akan dijelaskan dalam hadis seperti apa tata cara tayamum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa huwa ibadatun yata'abbadu bihal insanu li rabbih tabaraka wa ta'ala. Tayamum adalah ibadah yang dengannya seorang beribadah kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala, selayaknya wudu. Ya kan, wudu adalah ibadah, sehingga ketika seorang dia berwudu maka dia akan mendapatkan pahala dengan wudunya. Demikian pula tayamum, karena tayamum adalah pengganti dari wudu, maka ahkamul wudu, hukum-hukum wudu itu terkena pula pada pembahasan at-tayamum. Naam. Dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya at-tayamum demikian banyak di dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah yang tadi kita sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Demikian pula di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah nanti akan kita sebutkan hadis-hadisnya. Dan ijma' mereka para ulama terkait disyariatkannya at-tayamum. Namun pensyariatan tayamum itu memiliki syarat, memiliki beberapa syarat. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah, syaratnya adalah ta'adzara isti'malul ma. Tidak bisanya seseorang untuk dia menggunakan air. Tidak bisanya seorang untuk dia menggunakan air. Penyebabnya banyak. Bisa karena li'adamihi, tidak adanya air. Tidak adanya apa? Air. Dia sedang safar ke tempat yang gersang. Naam, yang ada adalah air minumnya. Itu pun juga sisa sedikit. Kalau semisal dia gunakan untuk berwudu, maka akan habis. Nah, dalam keadaan tidak ada di sekitarnya air, sehingga dia tidak memiliki air, maka dikala itu dibolehkan baginya untuk bertayamum. Menunjukkan kepada kita, kalau semisal seseorang dia memiliki air, walaupun bisa mengupayakannya dengan cara membelinya. Dengan cara apa? Membelinya. Ini mati air. Wah, mati air, tayamum lah. Nah, kan bisa beli. Ya kan? Bisa beli apa? Bisa beli air. Maka tidak dibolehkan baginya untuk bertayamum. Dia masih bisa untuk menggunakan air. Kemudian yang kedua, li dharari bi isti'malihi, ataukah penyebabnya adalah disebabkan karena dia akan mengalami kemadharatan ketika menggunakan air tersebut, seperti sakit, ya kan, seperti sakit. Kalau semisal dia bertayamum, kalau semisal dia menggunakan air, maka akan membahayakan dirinya. Seperti kisah, walaupun sebagian yang terulama ada yang memperbincangkan hadis ini, kisah adanya sekelompok sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian ada salah seorang di antara mereka yang terluka di bagian kepalanya dengan luka yang parah. Namun ternyata di waktu tersebut dia mengalami junub. Dia mengalami al-janabah, mengalami junub. Maka minta fatwalah dia kepada sebagian mereka, kemudian dijawab untuk mandi junub menggunakan air. Sampai diceritakan lelaki ini pun mandi menggunakan air berdasarkan fatwa tersebut. Dan ternyata qadarullah ma syaa fa'al, dia meninggal dunia karena luka yang demikian parah di bagian kepalanya, tidak bisa terkena air, ya kan, dia paksakan diri untuk mengguyur lukanya tersebut dengan air sehingga meninggallah dia. Sampai akhirnya kisah ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul marah dan mengatakan qataluhu, qatalahumullah. Sungguh mereka yang menjawab pertanyaan orang tersebut telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Ala sa'alu hina jahilu fa inna shifa'al 'ayyi as-su'alu. Tidakkah mereka bertanya ketika mereka jahil? Karena sesungguhnya obat dari kejahilan adalah dengan bertanya. Nah, sehingga kapan seseorang memiliki air namun tidak bisa menggunakan air karena akan memadharatkan dirinya, ketika itu diberikan rukhsah baginya untuk bertayamum. Atau sebaliknya, dia dalam keadaan sehat tidak mengkhawatirkan pada dirinya terkena air, namun dia tidak memiliki air, tidak memiliki air, tidak pula bisa menjumpai adanya air untuk mengangkat hadasnya, maka ketika itu dibolehkan baginya untuk bertayamum. Ini dua keadaan yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah. Wa hadza syai'un muttafaqun alaih. Dua kriteria yang tadi kita sebutkan untuk seseorang dibolehkan bertayamum adalah sesuatu yang disepakati oleh mereka para fuqaha, tidak ada khilaf di tengah-tengah mereka. Seorang yang sakit tidak bisa terkena air, maka dibolehkan bertayamum, tidak ada khilaf, boleh baginya untuk bertayamum. Atau seorang yang dalam perjalanan tidak memiliki air, tidak pula menjumpai air, dibolehkan baginya untuk bertayamum. Tidak ada khilaf di antara para fuqaha terkait hal tersebut. Dan inilah makna ayat yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-43 yang tadi kita sebutkan. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Dalam keadaan kalian tidak menjumpai adanya air, apakah karena memang enggak memiliki air, ataukah memang tidak menjumpai adanya kemampuan untuk dia kenakan air ke tubuhnya, maka Allah Azza wa Jalla berikan rukhsah fatayammamu sa'idan tayyiba, bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci. Nah, kemudian tayamum tersebut itu disyariatkan untuk seseorang mengangkat dua hadas dari dirinya. Yang pertama hadas besar karena janabah, sehingga ketika seorang yang dalam kondisi junub, ketika dia terluka tidak bisa terkena air, ataukah mungkin dia berada di satu tempat dalam keadaan tidak menjumpai serta memiliki air, maka boleh baginya untuk bertayamum walaupun yang dia angkat adalah hadas besar. Nah, demikian pula hadas asghar. Definisi hadas asghar biasanya digunakan untuk seseorang mengerjakan sholat atau melakukan sesuatu amalan yang disyariatkan padanya toharoh, suci dari hadas. Biasanya dengan berwudu akan terangkat hadas kecil tersebut. Namun kalau semisal seorang tidak menjumpai adanya air atau tidak mampu untuk menggunakan air dalam keadaan dia menginginkan untuk mengangkat dari dirinya hadas asghornya, maka cukup baginya bertayamum. Jangan memaksakan diri menggunakan air kalau semisal hal tersebut membahayakan dirinya. Nah, dan pensyariatan tayamum itu sendiri adalah rahmat Allah Azza wa Jalla untuk ahlul Islam. Dan ini adalah kekhususan bahkan umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah lebihkan dari seluruh umat-umat sebelumnya, di mana Allah jadikan mereka atau untuk mereka tanah-tanah yang mereka pijak itu adalah sesuatu yang suci dan mensucikan. Akan bisa menghilangkan dari mereka hadas mereka baik asghar ataukah akbar. Nah, mungkin pernah kita mendengarkan kisah terkait pakaian mereka para wanita al-mu'minat di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan mereka untuk memanjangkan pakaiannya, sehingga dikisahkan bahwasanya tanah yang mereka lalui setelahnya akan bisa membersihkan najis yang menempel pada pakaiannya tersebut di tanah yang sebelumnya. Nah, akan bisa suci, ya kan, dengan tanah yang setelahnya. Ini ditinjau secara hukum syar'inya demikian. Namun tentu dari sisi kenyamanan kan tidak nyaman ya. Nah, tidak kemudian dijadikan dalil, oh boleh ini Ustaz pelihara ayam di rumah ini mumpung ada keterangan. Kalau semisal seorang berjalan nanti kena tai ayamnya kan bisa suci. Nah, di kali yang setelahnya itu suci secara hukum. Namun secara kenyataan realita tidak bisa dipungkiri ya kan. Apalagi kalau semisal sudah mengering akan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Ketika seorang makan bawang saja dalam keadaan menimbulkan aroma yang tidak sedap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk masuk ke masjid. Apalagi yang tadi kita sebutkan. Nah, ini sebagai peringatan bagi yang pelihara ayam, ya tolong dikurung. Kalau tidak bisa dikurung, minta saja nanti kita yang ngurung. Kalau tidak bisa dikurung, ya nanti kita yang nembak, ya kan? Nah, terima jadinya nantinya. Tayib, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah tayamum. Tadi kita sebutkan disyariatkan untuk mengangkat hadas besar dan kecil. Terus pertanyaan setelahnya adalah ketika seseorang ingin membersihkan dirinya dari najis, apakah boleh dengan bertayamum seperti pakaiannya terkena najis ataukah mungkin kulitnya terkena najis, apakah boleh baginya bertayamum? Jawabannya tidak. Nah, walaupun khilaf di antara mereka para fuqaha, namun yang rajih adalah tidak dibolehkan baginya bertayamum. Masa seorang yang pakaiannya kena najis dia bertayamum, atau seorang yang kulitnya ada najisnya dia bertayamum? Tentu tidak. Nah, ketika seorang merasakan adanya najis di salah satu dari tubuhnya atau pakaiannya, yang disyariatkan untuknya adalah izalatuha, menghilangkan najis tersebut, ya kan, dia cuci sampai bersih sehingga tidak ada lagi bekasnya, bukan dengan cara bertayamum. Sehingga tayamum khusus digunakan untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Tayib, kita bacakan hadis yang pertama yang dibawakan Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, wa an Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menceritakan anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Saya dibeli 5 perkara yang tidak ada seorang pun nabi sebelumku yang diberikan 5 perkara tersebut. Berarti 5 perkara ini adalah keistimewaan yang Allah khusus berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau, umat Islam, dan tidak diberikan ke seorang nabi pun dan umat-umat mereka dari umat-umat sebelum Islam dan nabi-nabi sebelum Islam. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya ditolong oleh Allah azza wa jalla dengan ru', dengan munculnya rasa takut dari musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berjihad melawan mereka. masirata syahrin, selama atau sejauh perjalanan satu bulan lamanya. Berjalan satu bulan, perjalanan satu bulan sebelum sampai ke lokasi itu mereka sudah takut luar biasa. Nah, itu adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau, umat Islam, ketika berjihad. Nah, bukannya kita yang takut ya. Bukannya kita yang takut melawan mereka, orang-orang kafir. Justru orang-orang kafirlah yang takut ketika mendengarkan berita khobar bahwasanya sekelompok pasukan Islam akan menyerang mereka. Rasa takut tersebut menyebar, muncul di tengah-tengah mereka, bahkan satu bulan lamanya perjalanan sebelum sampainya barisan kaum muslimin ke perkampungan mereka. Kemudian yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalatu falyusalli. Dan dijadikannya untukku bumi ini sebagai masjid dan tahura, sarana untuk kita bersuci. Sehingga dimanapun seorang dari umatku, dimanapun dia berada, ketika menjumpai waktu sholat, maka hendaklah dia kerjakan sholat tersebut. Tidak harus nunggu nanti sampai ke masjid. Nah, dimanapun dia berada, silakan sholat. Ketika tidak ada air, maka bisa dengan tanah. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kemudian yang berikutnya, wa uhillat liyal ghanaim. Allah halalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang. Ghanimah hanya Allah halalkan untuk Rasul dan umat beliau, umat Islam. Wa kana an-nabiyyu, dan dahulu para nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu ila qaumihi khassah, Allah utus hanya untuk kaumnya saja. Wa bu'istu ila an-nasi kaffah, dan saya diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Tidak hanya kabilah Arab, tapi juga seluruh manusia. Ila yaumil qiyamah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa u'titu syafa'ah, dan saya diberikan oleh Allah asy-syafa'ah, yang dikenal dengan syafa'atul udma, syafa'at yang khusus dimiliki oleh Rasul yang tidak dimiliki seorang pun selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya adalah sabda Rasul, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulun adrakathu shalatu falyusalli. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.